بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الزرداري رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: إذا حلل darah seorang muslim yang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, persaksian yang disertai dengan konsekuensinya, bukan semata-mata persaksian di lisan tanpa disertai dengan konsekuensinya. Karena Musailimah al-Kadzdzab ini yashhad, kana yashhad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun tetap diperangi. Sehingga yang dimaksud di syahadah, ya, namanya syahadah berarti ada sekian perkara yang dengan perkara-perkara ini menjadi sah syahadatnya, atau yang dikenal dengan syurut syahadati alla ilaha illallah. Apa saja syarat syahadah la ilaha illallah? Syurut syahadah la ilaha illallah ada 7, sebagian ulama menyebutkan ada 8. Ilmun yakinun wa ikhlasun. Jujur, sidqun, mahabbah, al-inqiyad, qabul sebelumnya ya, qabul wal-inqiyad. 7. Seorang bersyahadu la ilaha illallah, dia harus mengilmui apa yang dia persaksikan. Saya bersaksi di situ ada kecelakaan, tapi dia tidak tahu. Nah, bagaimana mau tahu lo enggak ngelihat? Enggak bisa persaksian seperti ini. Ilmun yakin, dia yakin apa yang dia persaksikan itu benar. Nah, ilmun yakinun wa ikhlasun. Ikhlas, ya sudah, bersaksi la ilaha illallah enggak ikhlas, ya ini munafik. Kan seperti itu. Nah, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka. Sidq, jujur dia. Dalam persaksiannya jujur. Nah, mahabbah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah, tahu bahwa ini hak, dia yakin, yang itu akhirnya dia ikhlas, akhirnya gak mungkin kemudian membenci, pasti mau tidak mau dia harus mencintai. Nah, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi an arbab, arbaban min dunillah au andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nah, ini ciri-ciri seorang muslim. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya cinta. Kaif? Bagaimana realisasi dari kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya ketika dia mempersaksikan betul-betul la ilaha illallah, Muhammad itu hamba dan utusannya. Bagaimana dia merealisasikannya? Hah? Bagaimana? Bagaimana realisasi cinta seseorang kepada sesuatu? Apa? Hah? Kef ya, akhana Ubed. Antum kalau udah cinta kepada seseorang, cinta yang terpuji ya. Apa mengamalkan, mendatangkan kecintaan. Kita kalau sudah cinta kepada sesuatu, nurut, disuruh ini, disuruh itu, pingin ngikuti. Nah ini. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kata Imam Syafi'i, innal muhib liman yuhib muti'. Seorang itu kalau sudah cinta kepada yang dia cintai, taat sudah, seperti itu. Nah, ini tabiat yang akhirnya ya sudah membuat kita perlu banyak-banyak introspeksi memang akhirnya. Seberapa banyak kadar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin terbukti dengan semakin kuatnya kita berpegang kepada sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Bukan terbatas pada yang wajib saja, bal bahkan juga kepada sesuatu yang sifatnya mustahab. Apa yang Rasulullah lakukan? Ya, kita lakukan. Sudah cinta sudah. Nah, mengapa kita sudah cinta? Sudah terlanjur cinta. Nah, lah kalau itu para orang kafir, artis, pemain sepak bola, penggemarnya bisa cinta tanpa disuruh sang artis, tanpa disuruh pemain sepak bola tersebut, diikuti gayanya, dibeli kaosnya, diketahui biodatanya secara lengkap, dikoleksi ini dan itunya. Gaya bicaranya ditirukan, gaya jalannya ditirukan, gaya apa? Segala macamnya ditirukan. Ini hakikat cinta yang akhirnya mendorong kita untuk banyak-banyak introspeksi. Sejauh mana kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Mulai dari yang sifatnya mujmal sampai sifatnya mufassal, dari yang umum sampai yang rinci. Kita berusaha mengikutinya ketika kita mampu. Tidak mengikuti perasaan, tidak mengikuti istihsanat, anggapan-anggapan baik. Tapi kita karena cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta yang dibimbing oleh syar'i, yang dengan kecintaan kita terbimbing oleh syar'i, tidak gulu. Ya, tidak gulu, tidak berlebihan. Yang dimana sifat berlebihan ini pun dicela oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. La tutruni kama tutin nasara ibna Maryam. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian memuji aku, mengangkat aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara terlalu berlebihan terhadap Isa ibn Maryam. Namun katakan Muhammad itu Abdullah, hamba Allah, la yu'bad, tidak diibadahi, tidak diminta ketika beliau sudah meninggal dalam perkara yang beliau memang tidak mampu. Ya. Namun beliau adalah Rasulullah yang kita wajib untuk menjadikan kecintaan kita kepada beliau di atas segalanya dari makhluk yang lainnya. Nah, ini wujud kecintaan atau hakikat dari mahabbah. Ya, orang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, salah satu syaratnya harus cinta yang dibimbing oleh syar'i, bukan semata-mata cinta mujarradul lisan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Wal amr wasyan awalaisa kullu syan, bukan permasalahannya semata-mata kita itu cinta Allah dan Rasulnya. Itu semua bisa mengklaim. Tapi yang lebih dari itu, bagaimana Allah mencintai kita. Makanya tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pengikutan, maka balasannya Allah mencintai kita. Ini yang kita kejar. Ini yang kita kejar, agar Allah mencintai kita. Bagaimana caranya? Kita cinta dengan konsekuensi yang benar. Seperti itu. Semua bisa mengatakan cinta Allah, cinta Rasulullah. Namun aktualnya bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Ini syahadat. Syarat yang kelima, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'ma mahabbatin wal qabul. Menerima sudah, ya sudah, kalau harus menerima konsekuensi dari la ilaha illallah, seperti itu, menerima syariat Islam ini, menerima apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penerimaan yang benar. Apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam? Banyak ucapannya, perbuatannya. Yang lebih penting dari itu pemahaman. Sehingga enggak ngawur kita. Karena kan sebagian orang katanya, "Oh, ikut sunnah ya. Rasulullah naik onta, kenapa kalian nggak naik onta? Sekarang kalian naiknya sepeda motor. Siapa yang memahami?" Nah, gitu. Nah, naik onta, Rasulullah naik onta itu kemudian wajib. Ini pemahamannya siapa? Ini yang penting ya, ikhwan. Ya, jangan lupakan bahwa kita yang paling lebih berharga yaitu mengikuti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga enggak ngawur. Nah, setelah kabul, ya kalau menerima sudah il inqiyad, tunduk patuh melaksanakan. Seperti itu. Ini 7 syarat la ilaha illallah, atau syarat syahadah la ilaha illallah. Sebagiannya menambahkan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sebagaimana ucapan Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwa sudah ada pada jiwa Ibrahim atau diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau alaihi salatu wassalam, Ibrahim, Ismail, Ishak, Hajar, Sarah, ini sudah ada uswah hasanah bagi kita semuanya pada Ibrahim. Ketika Ibrahim dan orang yang bersamanya ini mengatakan kepada kaumnya apa? Yang pertama kali disebutkan baro'ahnya itu minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Baru setelah itu inna bura'u minkum wa mimma tusyrik au wa mimma ta'buduna min dunillah au wa mimma tusyrikun. Nah, dan apa-apa yang kalian persekutukan. Ya. Jadi enggak akan mungkin kita berlepas diri dari kesyirikan kalau tidak berlepas diri dari pelakunya. Pelaku kesyirikan. Sekali lagi, berlepas diri al-bara'ah, al-wala' wal-bara', terbimbing dengan syar'i. Nah, beberapa hal yang sifatnya zahir kita harus berlepas diri, kita berlepas diri. Beberapa hal yang sifatnya hanya harus dilakukan dalam hati, kita lakukan hanya dalam hati. Kita benci kepada syirik dan pelakunya. Namun tidak boleh kebenciannya akhirnya melampaui batas. Ketika mereka hidup di negara kaum muslimin, akhirnya kita bunuh karena kita benci kepada mereka. Lah, ini sudah ngawur. Nah, kebencian yang terbimbing oleh syar'i. 8 syarat la ilaha illallah. Yang seorang dikatakan bersyahadat la ilaha illallah, yang dengannya terjaga darah, hartanya. Nah, walaupun tentunya diperkecualikan kecuali dari 3 perkara. Kecuali kata al-muallif dengan 3 perkara. Yang pertama, zanin ba'da ihsan. Seorang yang berzina setelah dia ihsan, berarti seorang muhsan. Siapa itu muhsan? Orang muslim dan dia hur, merdeka, menikah dengan wanita yang sama. Ya, seperti itu. Kecuali dalam tentunya kondisi ketika wanita tersebut diperbolehkan dari sisi syariat untuk tidak muslim, yaitu kitabiyah. Namun tetap harus merdeka juga. Ya, sehingga orang yang memiliki budak perempuan namun dia belum menikah, walaupun dia sudah menggaulinya, maka dia tidak dikatakan sebagai muhsan. Ya. Budak wanita, kalau seseorang memiliki budak wanita, terkhusus kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak ada perbudakan, namun ketika itu agama Islam menghalalkan untuk menggaulinya. Al-muhim, orang seperti ini kalau belum menikah tidak dikatakan sebagai muhsan. Ya. Sehingga muhsan yang tadi itu muslim, menikah dengan muslimah atau kitabiyah, dan juga dia itu sebagai orang hur. Nah, menikah dengan yang sama. Sama-sama merdeka. Ya. Nah. Maka apabila dia sempat mencicipi ini, entah bercerai ataupun meninggal ataupun masih ada istrinya, kemudian berzina, maka darahnya halal dengan dirajam sampai meninggal. Tentunya yang melakukan ini adalah waliul amr, penguasa yang sah, penguasa setempat, sultan. Kemudian yang berikutnya, murtad ba'da iman, yang juga halal darahnya, yaitu orang yang murtad keluar dari Islam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Yang melakukan juga sekali lagi adalah penguasa atau sultan. Tidak boleh individu-individu. Nah, yang ketiga yaitu orang yang qatala nafsan mu'minatan bighairi haq. Seseorang membunuh jiwa seorang muslim yang lainnya bighairi haq. Artinya ketika pembunuhan tersebut bihaqtin, maka tidak boleh dibunuh orang yang membunuh tadi. Orang yang membunuh bihaq ini tidak masuk dalam ancaman dia dibunuh oleh penguasa. Apa contohnya seorang yang membunuh dengan hak? Ya sudah, misalnya pelaku pemerintah, wakil dari penguasa yang ditugaskan untuk mengkisos atau melaksanakan hudud, al-gujunya lah kasarannya ya. Dia membunuh seorang muslim yang entah berzina atau membunuh yang lainnya. Nah, atau karena hal-hal yang lainnya. Maka ini membunuh dengan hak. Seperti itu. Atau juga misalnya seseorang di tengah jalan dibegal, dirampok, di yang lainnya, dia melawan sampai sang rampok atau begal tersebut meninggal, ya sudah, ini bihak, dia membela kehormatannya, membela nyawanya, enggak ada masalah. Nah, dan yang lainnya. Ya, maka tiga orang, satu dari tiga orang ini pezina yang sudah menikah atau yang murtad atau yang membunuh jiwa seorang muslim bighairi haq, fayuqtal bihi, maka orang ini dibunuh. Wa ma siwa dzalik, adapun yang selainnya, fadamul muslim 'alal muslim haram abadan. Kata al-mu'allif, maka darah seorang muslim atas muslim yang lainnya ini haram, tidak boleh ditumpahkan. Tiga jenis tadi yang boleh dibunuh pun, itu pun yang melakukan adalah sultan atau penguasa, tidak boleh individu. Walaupun misalnya penguasa tidak menerapkan, maka individu tersebut dilarang untuk melakukan pembunuhan ini. Karena memang bukan tugasnya dia. Seperti itu. Ini tugasnya pemerintah, tugasnya penguasa. Taib, kata al-mu'allif di sini ada tiga jenis tadi. Ada pun yang selainnya, maka tidak boleh. Darahnya harus dijaga. Nah, namun di situ ada beberapa hadis yang memperkecualikan. Ya. Di antaranya kisah Khawarij. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan, "Fain adraktumuhu faqtulu." Apabila kalian mendapatinya, maka bunuh. Seperti itu Khawarij. Kata beliau alaihi salatu wasallam pun mengatakan lain, "Adraktuhum laqataltuhum qatla 'ad." Kalau seandainya aku mendapati mereka, niscaya aku akan bunuh mereka sebagaimana kaum 'ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada sebuah hadis yang disahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Seseorang atau Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus salah seorang sahabat untuk membunuh seseorang yang menikah dengan istri bapaknya. Dan agar diambil hartanya orang tersebut. Nah, para ulama berselisih, mengapa kok sampai boleh dibunuh? Apakah itu sebagai hukuman had? Atau karena orang tersebut menjadi orang yang kafir? Artinya, menurut pendapat kedua ini, enggak terbayang seseorang itu menikahi suami atau istri bapaknya. Bapaknya meninggal atau cerai kemudian dinikahi, kecuali karena dia menghalalkan perbuatan ini. Seperti itu. Artinya kalau sudah menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, ya berarti sudah menentang Allah dan Rasulnya. Nah, tapi terlepas dari apakah ini sebagai hukuman had atau bukan, dibunuh. Seorang yang menikah dengan istri bapaknya. Nah, taib. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Nah, fadal ya Abah Khamsah. Terkait apa? Akad nikah. Enggak diketahui sama sekali nasabnya. Maka yang menjadi walinya adalah pemerintah. Hah? Yang menikahkan ya, kalau mungkin di Indonesia berarti KUA. Yang menikahkannya qabiltu nikahaha wa tazwijaha, biasa aja. Enggak, bukan long, bukan anaknya, bukan binti, gimana? Angkah tuh aku nikahkan engkau dengan fulana. Sudah seperti itu. Mau bintu siapa enggak diketahui bintunya. Nah. Mau bintu, paksa mau bintu. Bintu Abdullah, bintu Abdurrahman, bintu Abdul Aziz. Bintu Abdul Hakim. Bintu Abdul Rauf. Ya kan? Artinya terkadang agar biar tertutupi aibnya atau karena malu misalnya ya. Nah, ya sudah. Aku nikahkan engkau dengan fulana bintu Drahman. Anak perempuannya hamba Allah. Ya benar kan? Enggak ada masalah seperti itu. Nah, ya. Sultan itu sebagai wali dari orang yang tidak memiliki wali. Nah, baik. Yang lainnya, nah, fadhal ya Aba Khadijah. Baik, orang meletakkan alat yang berbahaya, pistol, senapan angin dan yang lainnya, akhirnya dipakai anak-anak sampai akhirnya anak tersebut main-main kena orang lain sampai meninggal. Yang namanya al-qatl itu ada 3 macam. Al-amad, syibhul amad, khata. Membunuh sengaja, membunuh mirip kesengajaan, dan tidak sengaja. Yang dikisos itu hanya yang membunuh secara sengaja. Kalau ini berarti dia bukan membunuh secara sengaja. Faman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adal. Berarti siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja. Adapun kasus ini dia tidak, ini khata' namanya. Membunuh tidak sengaja. Ya, maka orang yang seperti ini, ya kalau anak kecil yang belum balig ya nggak bisa dibunuh karena dia belum dewasa, belum balig. Nah, namun orang tuanya tetap bertanggung jawab, artinya dia tetap seperti itu. Namun tidak bisa dia dikisos, dibunuh, karena memang dia tidak berniat membunuh orang tadi seperti itu. Nah, sehingga tidak termasuk dari hadis atau hadis ini. La yahillu damu li muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari 3 perkara. Maka tidak masuk yang seperti ini. Seperti itu Barakallahu fiik. Baik. Na'am fadhal Abu Mahira. Memburu hewan yang dilindungi. contohnya ikan paus, ya seperti itu. Intinya begini, sesuatu yang mubah itu kalau pemerintah menganggap di situ ada mafsadah atau ada maslahat, kemudian pemerintah membuat aturan, kita harus taat. Seperti itu. Nah, ya, maka tinggal dilihat saja. Ini yang pertama. Yang kedua, anggap misalnya ya semata-mata karena masalah yang sebetulnya bukan prinsip, ya. Namun tinggal dilihat. Apabila hal tersebut akhirnya bisa menyebabkan munabadah, pertentangan dengan penguasa, ya jangan dilakukan. Akhirnya bisa dipenjara, akhirnya bisa dituntut dan yang lainnya, ya jangan dilakukan. Seperti itu. Itu kalau anggap misalnya larangan tersebut sebetulnya tidak ada faedahnya, artinya sebetulnya ya biasa sajalah, mungkin ya. Namun dilihatlah. Kalau di situ bisa menimbulkan pertentangan dengan penguasa, sampai di penjara, dituntut dan yang lainnya, ya jangan. Ini kan kasusnya seperti pajak misalnya. Ya. Nah, hukum asal dari pajak enggak boleh. Namun ketika para ulama menyebutkan, kata Syekh Al-Utsaimin di antaranya rahimahullah, ketika itu di situ ada munabadah dengan penguasa, kalau kita tidak melakukannya maka bisa dipenjara, bisa didenda dan yang lainnya, maka ya sudah. Dosanya nanti urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dengan dari perkara ini hewan yang dilindungi tadi itu. Nah. Baik, barakallahu fikum. Nah, fadhil ya akhana Abdullah. Lah. Budak itu tidak di budak tidak berzina, tidak dibunuh. Hah? Berzina. Mungkin antum punya budak laki-laki. Ana punya budak perempuan nih. Ya namanya budak juga manusia. Nah, ya mungkin kalau dibilang mungkin, ya mungkin aja, bisa saja. Seperti itu. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Ana fadhil ya Abu Azam. Perwaliannya jumhur mengatakan bahwa perwaliannya kepada sultan, karena bapak biologisnya itu bukan bapaknya dari sisi syar'i. Namun di situ ada sebuah pendapat yang kuat, dan ini dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tentunya ya apabila memang orang tersebut sudah bertobat dan yang lainnya, ya yang berzina ini, yaitu apabila tidak ada yang mengklaim dari laki-laki lain, maka bapak biologisnya itu menjadi ya bapaknya dia, teranggap seperti itu. Artinya dia bisa sebagai walinya dan yang lain. Sebenarnya kan awal itu dari hadis begini. Al-walad lil firash. Anak itu nisbahnya kepada ya, yang punya kasur, artinya yang punya ranjang, artinya suami sahnya. Kan ceritanya dulu ada seorang perempuan melahirkan seorang anak. Anak ini mirip dengan fulan. Sudah mirip sudah. Orang kalau melihat ini anaknya fulan. Tapi sang ibu dari anak ini itu punya suami sah orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, ini sekarang ada yang mengklaim ini anaknya fulan ya Rasulullah. Coba lihat menyerit wajahnya. Ya betul, Rasul juga enggak mengingkari. Seperti itu. Tapi yang situ mengklaim, "Lah, ini anaknya fulan ya Rasulullah karena fulan suaminya fulana." Kalau ada kondisi seperti ini, ada yang nizah, munazah, ada yang saling mengklaim, al-walad lil firas. Ikut suami sahnya. Tapi kata Syekh Utsaimin, ketika tidak ada yang mengklaim, ya sudah. Tidak berlaku ini hadis ini. Al-walad lil firas ini tidak berlaku. Ini pendapat menurut anak pribadi cukup kuat. Ya. Karena sisi pendalilan tadi al-walad lil firas itu berlaku ketika ada yang saling mengklaim. Sehingga ketika tidak ada yang saling mengklaim, ya sudah itu anaknya. Walaupun dia berhak menjadi walinya. Seperti itu. Nah. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Yang lain? Nah, fadal. Apakah Islam itu? Islam menganjurkan dihapuskannya perbudakan. Terbukti dengan pahala-pahala yang banyak ya tentang pembebasan budak. Seperti itu. Namun, Islam tidak melarang secara mutlak. Mimbab al-muqabalah. Ini terkhusus ketika pada suatu kondisi, ya dan akhirnya terjadi, ya pertempuran dan yang lainnya, saling tawan-menawan. Nah, kita punya anak-anak, punya wanita-wanita ketika kalah, ditawan, ya jadikan budak akhirnya oleh mereka. Seperti itu. Oleh orang-orang kafir dan yang lainnya. Maka ya khalas, mereka berlaku seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya juga mensyariatkan, dibolehkannya kita berbuat seperti itu juga. Namun Islam sangat menganjurkan. Makanya perbudakan itu setiap budak yang dibebaskan, setiap anggota tubuh dari budak tersebut dibebaskan, maka anggota tubuh yang sama pula yang kita miliki akan terbebas dari api neraka. Utamanya besar berarti membebaskan budak. Apalagi kan karena budak itu kan bisa berserikat orang. Ya, bisa berserikat. Nah, apalagi ketika memiliki penuh budak tersebut, kita bebaskan secara penuh, maka al-jaza min jinsil amal. Allah akan bebaskan diri orang tersebut secara penuh dari api neraka. Artinya kan anjuran yang sangat luar biasa Islam menghapus perbudakan. Namun Allah dengan hikmahnya menetapkan hukum-hukum yang dia tetapkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.